Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa ba'd. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala al-hadithul khamis wal 20, hadith yang ke-25. Qala an Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu aidan, أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم bahwa أناسا sebagian manusia, bahwa sebagian sahabat, sebagian manusia dari sahabat-sahabat Rasul صلى الله عليه وسلم berkata kepada Nabi. Sebagian sahabat di sini yang dimaksud adalah para fuqara, orang-orang yang fakir. Para fuqara, mereka mengeluh dan berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dhahaba ahlu dduthuri bil ujur. Ya Rasulullah, dhahaba ahlu dduthur. Ahlu dduthur adalah al-aghniya. Bil ujur, orang-orang kaya telah pergi membawa pahala yang banyak. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kita juga salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa sebagaimana kita juga puasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, dan mereka dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Di sini para sahabat yang fakir, kondisi mereka yang kurang, mereka mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perihal orang-orang kaya, bahwa orang kaya telah pergi membawa pahala yang sangat banyak, sedangkan kita terkalahkan dengan pahala-pahala mereka. Di sini bukan berarti bahwa para sahabat, sebagian sahabat ini hasad, tidak senang dengan apa yang Allah berikan kepada orang-orang kaya tersebut, dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang kaya. Tidak. Bukan berarti bahwa sahabat yang fakir ini, para sahabat yang fuqara, mereka tidak terima, tidak senang dengan apa yang Allah berikan kepada sebagian sahabat yang kaya, kemudian mengadu. Tidak demikian. Tetapi maksud dan tujuan para sahabat yang fuqara datang kepada Rasul dan mengatakan hal ini, tujuannya adalah supaya mereka bisa bersaing, bisa mengalahkan pahala orang kaya. Tujuan mereka bukan untuk hasad, bukan dengki terhadap orang kaya, tidak. Tujuan mereka adalah supaya Rasulullah SAW membuka pintu bagi mereka, supaya mereka juga bisa beramal dengan amalan yang bisa menyaingi amalannya orang kaya. Orang kaya puasa, kita juga puasa ya Rasul. Mereka sholat, kita juga sholat. Tapi mereka lebih. Mereka bisa sedekah, bisa sedekah, berinfak dengan kelebihan harta mereka. Sedangkan kita tidak bisa. Sedangkan kita tidak bisa. Maka kita tidak bisa mengalahkan mereka ya Rasul. Maka inilah tujuan mereka. Tujuan mereka itu untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan hasad. Bukan tidak senang dengan apa yang Allah berikan kepada sahabat yang lain yang Allah beri karunia kepada mereka. Tidak, tetapi tujuannya adalah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka bisa sedekah tapi kita tidak bisa. Berarti kita kalah jauh dari mereka. Sehingga mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awalaisa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bih?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah jadikan untuk kalian ma tasaddaquna bih, sesuatu yang dengannya kalian dapat bersedekah. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah jadikan untuk kalian sesuatu yang dapat kalian sedekahkan juga, sebagaimana halnya orang kaya, mereka sedekah dan kalian tidak bisa sedekah dengan harta kalian. Tetapi bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang dengannya kalian dapat untuk bersedekah juga? Tentu jawabannya iya. Tentu. Inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Kemudian Rasul menjelaskan berikutnya, sesungguhnya setiap tasbih, pada tasbih itu terdapat sadaqah. Wa kulli takbirah sadaqah. Dan setiap takbir, ketika seorang bertasbih, bertakbir, itu juga sadaqah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Tahmid, pada tahmid adalah sadaqah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Setiap tahlil, ucapan tahlil terdapat sadaqah pula. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Amar ma'ruf merupakan sadaqah. Wa nahyun an munkarin sadaqah. Nahi munkar juga sadaqah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan dalam menggauli istri juga terdapat sadaqah. Inilah jawaban Rasulullah SAW kepada orang-orang yang bertanya kepada beliau dari kalangan para fuqara. Kalian tidak bisa sedekah dengan harta-harta kalian, tetapi bisa kalian lakukan sedekah itu dengan amalan-amalan yang lain. Tasbih, takbir, dan seterusnya. Tahlil, amar ma'ruf, nahi munkar, menggauli istri, itu semua bisa terdapat sedekah padanya. Tidak mesti harus dengan harta. Bisa kalian bersaing dengan orang kaya tersebut. Qalu ya Rasulullah. Ketika Rasul mengatakan, dan dalam menggauli istri kalian itu terdapat sedekah, maka mereka bertanya. Pertanyaan ini tujuannya untuk meyakinkan mereka. Untuk meyakinkan, bukan mengingkari. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasul, apakah salah seorang dari kami menunaikan syahwatnya, kemudian dia mendapat pahala? Bisakah yang demikian ini terjadi? Seseorang menunaikan syahwatnya kemudian dia mendapat ajr? Maka Rasulullah SAW menjawab, qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizrun. Apa pendapat kalian? Law wada'aha fi haram, jika dia lampiaskan syahwatnya itu kepada sesuatu yang haram, bukankah dia mendapat dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka demikian pula sebagaimana jika itu dilakukan kepada yang haram, syahwat tersebut dilampiaskan kepada yang haram, mendapatkan dosa, maka demikian pula jika syahwat tersebut ditunaikan dan dilampiaskan kepada sesuatu yang halal, maka dia mendapat pahala. Rawahu Muslim. Hadis riwayat al-Imam Muslim. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, qala al-awwal musara'atu sahabah radiyallahu anhum, berlomba-lombanya para sahabah radiyallahu anhum, wa tasabuquhum ila al-amali salih, dan bersegera untuk beramal salih. Lianna ha'ulai alladhina ja'u yaquluna lirrasul sallallahu alaihi wasallam innahu dhahaba ahlu dhuthuri bil ujur la yuriduna al-hasad lakin yuriduna an yaftaha lahum النبي صلى الله عليه وسلم بابا يفتح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بابا يدركون به هذا السبق. Terdapat faedah berlomba-lombanya para sahabah radhiyallahu anhum dan bersegera dalam beramalan saleh, karena orang-orang fakir yang datang kepada Rasulullah SAW dan mengadu tentang perihal orang-orang kaya, bahwa mereka bisa mendapat pahala yang banyak dengan sedekah mereka. Tujuannya bukanlah hasad, tetapi tujuannya adalah supaya Rasulullah SAW membukakan kepada mereka pintu-pintu kebaikan yang dengannya mereka bisa menyaingi amalannya orang-orang kaya. Ini tujuan mereka. Tujuan mereka tidak lain hanyalah untuk supaya Rasulullah SAW memberikan solusi, memberikan jalan keluar supaya mereka juga bisa bersaing dalam amalan soleh, tidak tertinggal dengan amalannya orang-orang kaya dengan sedekah mereka. Faedah berikutnya, anna sahabah radhiyallahu anhum yasta'miluna amwalahum fima fihi alkhair fid dunya wal akhirah wa huwa annahum yatasaddaqun. Bahwa para sahabah radhiyallahu anhum, mereka adalah orang-orang yang betul-betul bisa menggunakan harta, kelebihan harta mereka dalam perkara yang baik di dunia dan akhirah, yaitu dengan bersedekah. Orang kaya di kalangan para sahabat tidak kikir, tetapi mereka menggunakan kelebihan-kelebihan harta tersebut untuk bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai orang miskin melihat perbuatan orang kaya sering bersedekah, maka iri dia. Kita tidak bisa bersedekah sebagaimana mereka, sehingga mereka, para fuqara, datang kepada Rasul dan mengeluhkan tentang kondisi mereka tersebut. Perkara berikutnya, faedah yang berikutnya, annal a'mala al-badaniyah yashtariku fiha al-ghani wal faqir. Bahwa amalan badan itu bisa dilakukan oleh orang kaya dan orang miskin, orang kaya dan orang fakir. Salat, amalan badan, bisa dilakukan oleh orang kaya dan orang fakir. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa, orang kaya puasa, juga orang miskin puasa. Tetapi wa qad yakunu ada'ul faqiri afdal wa akmal min ada'il ghani. Tetapi biasanya, keseringannya, penunaian amalan orang-orang fakir itu lebih sempurna daripada penunaian amalan orang-orang kaya. Amalan badan bisa dilakukan oleh orang miskin dan orang fakir. Tetapi keseringannya dan biasanya yang terjadi adalah orang fakir jika dia beribadah itu lebih sempurna kondisinya daripada orang-orang kaya. Disebabkan kosongnya pikiran mereka dari perkara-perkara dunia. Berbeda halnya dengan orang-orang yang banyak hartanya. Di saat dia beribadah, banyak gangguan yang masuk ke pikirannya. Maka kata Syekh di sini, keseringannya bahwa orang fakir itu lebih sempurna dan lebih utama dalam melaksanakan ibadah, walaupun sama-sama dilakukan oleh orang kaya dan orang fakir. Faedah yang berikutnya, yang keempat, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam fataha lil fuqara abwaban minal khair. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka pintu-pintu kebaikan bagi orang-orang fakir. Maka orang fakir tidak perlu cemas, tidak perlu untuk bersedih hati. Banyak pintu-pintu kebaikan yang dengannya kita bisa, yang dengannya orang-orang fakir itu bisa menyaingi amalan-amalan orang-orang kaya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjelaskan tentang pintu-pintu kebaikan itu banyak. Maka orang-orang fukara masih bisa untuk bersaing, bermusyarah, berlomba-lomba untuk akhirat dengan kebaikan-kebaikan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian faedah yang berikutnya, taqrirul mukhatabi bima la yumkinuhu inkaruh. Menjawab orang yang diajak bicara dengan sesuatu yang tidak mungkin dapat diingkari. Menjawab orang yang diajak bicara, taqrir al-mukhatab, menjawab atau berikrar kepada orang yang diajak bicara dengan sesuatu yang tidak mungkin bisa dia ingkari. Yaitu dengan ucapan beliau, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih. Bukankah Allah itu telah menjadikan untuk kalian apa-apa yang bisa kalian sedekahkan, sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan sesuatu tersebut, perkara-perkara tersebut, tahlil, tasbih, takbir, amar ma'ruf, nahi munkar, ini semua sedekah. Sehingga ketika orang yang diajak bicara itu mendengar jawaban yang seperti ini, tidak mungkin dia bisa untuk mengingkari. Maka boleh di saat kita menjawab satu jawaban, jawaban orang yang bertanya kepada kita, kita jawab dia dengan jawaban yang tidak mungkin bisa dia mengingkari jawaban tersebut. Faedah yang berikutnya, anna ma dzakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-amali kulluhu shadaqah. Bahwa seluruh apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dari amalan-amalan tadi, semuanya itu merupakan sedekah. Nabi kulli tasbihah sedekah, tasbih sedekah, tahmidah, tahmid sedekah, tahlil, takbir sedekah, amar ma'ruf nahi munkar sedekah. Dan sedekah ini bisa hukumnya wajib dan bisa hukumnya mustahab. Bisa hukumnya wajib. Sedekah bisa hukumnya wajib jika itu bermakna zakat. Zakat yang wajib. Zakatul fitr juga termasuk sedekah. Dan juga tasbih, tahlil hukumnya bisa menjadi wajib. Di saat sujud wajib untuk membaca tasbih, membaca doa. Bisa hukumnya wajib dan bisa pula hukumnya mustahab. Qala wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Amar ma'ruf sadaqah. Demikian pula nahi 'anil munkar sadaqah. Ini juga bisa hukumnya wajib dan hukumnya bisa pula mustahab. Kapan amar ma'ruf dan nahi munkar itu menjadi wajib hukumnya? Jawabannya adalah jika amar ma'ruf nahi munkar tersebut wajib dilakukan bagi orang yang memiliki kemampuan dan tidak ada halangan bagi dia untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar tersebut, maka di sini wajib bagi dia untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu jika dia punya kemampuan untuk melakukan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, punya kekuatan, dia punya posisi. Dan yang kedua, jika tidak ada halangan, tidak ada mawani', penghalang-penghalang yang menghalanginya dia untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka di sini wajib bagi dia untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar jika dia melihatnya dan menyaksikannya. Tetapi jika bukan orang yang mampu, bukan orang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka di sini tidak wajib bagi dia. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam amar ma'ruf nahi munkar, yaitu bahwa amar ma'ruf ini harus terpenuhi dua syarat dalam al-amru bil ma'ruf. Seorang yang hendak melakukan amar ma'ruf ini harus terpenuhi darinya dua syarat. Syarat yang pertama yaitu hendaknya orang yang ingin melakukan amar ma'ruf itu dia tahu betul bahwa apa yang dia perintah dari kemakrufan yang dia perintah ini merupakan perkara yang betul-betul ma'ruf. Perkara yang betul-betul ma'ruf. Kalau dia tidak tahu hukum kemakrufan tersebut, dia hanya menganggap baik tapi tidak tahu dalilnya, tidak tahu apakah itu betul kemakrufan sehingga dia perintahkan orang itu untuk melakukan kemakrufan tersebut. Jika dia jahil, maka tidak boleh dia untuk melakukan amar ma'ruf. Orang yang memerintah untuk melakukan kemakrufan, wajib bagi dia bahwa yang diperintah kemakrufan yang dia suruh orang lain untuk mengerjakannya, wajib bagi dia untuk mengetahui bahwa itu memang betul-betul perbuatan yang ma'ruf. Itu yang betul-betul perbuatan yang ma'ruf. Jika dia tidak tahu bahwa itu adalah perkara yang ma'ruf, maka tidak boleh dia untuk memerintah amar ma'ruf, karena dia jahil. Seorang yang jahil, jika merintahkan perkara yang dianggap perkara yang ma'ruf, kemudian dia memerintah manusia untuk melakukannya, maka dia hakikatnya telah mengatakan atas nama Allah sesuatu yang tidak dia ketahui. Dia telah mengatakan atas nama Allah, atas nama agama, dengan sesuatu yang dia jahil tentangnya. Ini termasuk dosa besar. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Di antara dosa-dosa yang paling besar yaitu seseorang mengucapkan, mengatasnamakan agama Allah, mengatasnamakan Allah dengan apa yang dia tidak ketahui hukumnya. Allah mencintai perbuatan yang demikian, padahal tidak tahu dia ngarang, padahal ngasal. Ini dosa, walaupun dia anggap bahwa itu adalah perkara yang baik. Maka wajib bagi orang yang ingin amal ma'ruf, dia tahu bahwa yang diajak, bahwa perkara tersebutnya betul-betul ma'ruf, sehingga ketika dia memerintah seorang untuk melakukan kema'rufan tersebut, betul, tidak salah. Kemudian syarat yang kedua dalam amar ma'ruf, yaitu hendaknya dia mengetahui bahwa orang yang diperintah untuk melakukan kema'rufan tersebut memang telah meninggalkan sesuatu yang ma'ruf itu. Hendaknya dia memerintah kepada kema'rufan, dan dia tahu, hendaknya dia mengetahui bahwa orang yang dia perintah untuk mengerjakan kema'rufan itu, yang betul orang itu adalah orang yang meninggalkan perbuatan yang baik. Kalau tidak tahu bahwa dia telah meninggalkan kema'rufan atau telah melakukannya, maka hendaknya dia untuk bertanya, memperinci kepada dia. Sebagaimana halnya Rasulullah SAW ketika beliau khutbah Jum'ah, ada seorang sahabah yang masuk ke masjid dan duduk. Maka di sini dia telah melakukan kemungkaran. Yang harus dia lakukan adalah untuk salat tahiyatul masjid terlebih dahulu sebelum duduk. Maka Rasul melihat perbuatan sahabat tersebut, Rasul bertanya. Rasul tidak langsung mengatakan bahwa dia telah melakukan kemungkaran. Rasul bertanya, "Hasallait, apakah kamu sudah salat tadi?" Qala, sahabat tersebut menjawab, "Tidak." "Kum fasalli rak'atain." Maka Rasul memerintahkan dia untuk salat 2 rakaat. Berdiri lagi dan salatlah 2 rakaat. Maka di sini menunjukkan bahwa tidak harus orang yang melakukan amar ma'ruf untuk tahu bahwa orang yang diajak untuk melakukan kema'rufan tersebut adalah betul-betul orang yang meninggalkan kema'rufan tadi, meninggalkan perbuatan yang ma'ruf, sehingga tepat. Bukan orang yang sudah melakukan kema'rufan kemudian dia perintah lagi untuk melakukan yang ma'ruf. Demikian pula terdapat 2 syarat dalam an-nahy 'anil munkar. Terdapat 2 syarat sebagaimana syarat yang amar ma'ruf pada an-nahy 'anil munkar. Syarat yang pertama dalam an-nahy 'anil munkar yaitu hendaknya orang yang melarang dari yang munkar itu mengetahui dengan dalil yang syar'i bahwa apa yang dikerjakan oleh orang tersebut merupakan perbuatan yang betul-betul perkara yang munkar. Hendaknya orang yang melarang dari kemungkaran, dia tahu bahwa apa yang diperbuat oleh orang yang melakukan kemungkaran itu adalah perbuatan yang betul-betul mungkar. Bukan hanya sekedar perasaan, bukan hanya sekedar kebiasaan tertentu bahwa ini merupakan perbuatan yang mungkar tanpa dalil. Tidak. Ini merupakan kebiasaan, kemudian dianggap bahwa ini kebiasaan yang mungkar tanpa dia mengetahui dalilnya. Maka sehingga dalam nahi mungkar juga harus adanya ilmu. Dalam nahi anil mungkar, dia tahu bahwa yang dilakukan oleh orang ini merupakan perbuatan yang mungkar. Kalau tidak tahu bahwa itu adalah perbuatan yang mungkar, maka sama seperti orang yang pertama tadi. Dia mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan atas nama Allah sesuatu yang dia jahil tentangnya. Karena bisa saja seseorang mengingkari sesuatu yang dia anggap mungkar, tapi hakikatnya itu adalah perkara yang ma'ruf. Dikarenakan kejahilan dia, dia anggap bahwa ini perkara yang mungkar. Karena jahil dia, sehingga dia melarang tanpa ilmu, yang padahal hakikatnya inilah yang ma'ruf. Hakikatnya inilah yang ma'ruf. Maka kemungkaran tersebut diketahui dengan dalil, diketahui dengan dalil dari syariat. Bukan dengan perasaan, demikian pula bukan dengan kebiasaan daerah tertentu. Harus dengan al-ilm, harus dengan al-ilm. Syarat yang kedua dalam al-amru bil ma'ruf, dalam an-nahy 'anil munkar, yaitu sama seperti yang syarat yang amar ma'ruf tadi, yaitu hendaknya seorang yang melakukan nahy 'anil munkar ini mengetahui bahwa orang yang dia larang dari kemungkaran tersebut memang betul terjatuh ke dalam kemungkaran. Memang betul terjatuh kepada perkara yang mungkar. Maka jika kita tidak tahu bahwa orang ini telah terjatuh ke dalam yang mungkar atau belum, maka tidak boleh kita melarang dia dari perkara yang mungkar. Kita harus tahu bahwa orang yang hendak kita cegah dari perkara yang mungkar ini, yang betul dia telah terjatuh kepada kemungkaran. Kalau kita tidak tahu, maka tidak boleh. Karena ini merupakan tasarru', tergesa-gesa dalam menghukumi. Termasuk tergesa-gesa, ceroboh dia dalam menghukumi seorang memfonis, kamu telah melakukan kemungkaran, demikian dan demikian. Padahal dia belum melakukan kemungkaran tersebut. Maka ini termasuk kecerobohan dan kesalahan. Dan juga termasuk menjatuhkan kehormatan dia. Maka ini juga merupakan dosa. Malah dia yang melakukan kemungkaran. Maka anda yang mungkar harus tahu bahwa orang yang dilarang dari kemungkaran tersebut memang betul adalah orang yang terjatuh ke dalam kemungkaran. Kalau dia tidak demikian, kemudian kita larang dia, kita larang dia dari kemungkaran, berarti kita telah menjatuhkan kehormatan dia dan kita telah melakukan perbuatan yang tergesa-gesa dalam menghukumi dan memvonis seseorang. Seperti misalnya, kita lihat ada di siang hari Ramadan, ada seorang yang makan dan minum di siang hari bulan Ramadan, kemudian langsung kita vonis, ini orang yang melakukan perbuatan dosa besar. Hati-hati dengan orang ini. Tidak demikian. Padahal hakikatnya, dia seorang musafir. Dia orang yang safar. Dia, kita lihat dia makan minum di rumahnya. Kemudian kita katakan bahwa dia orang fasik. Tidak berpuasa di siang Ramadan. Padahal dia orang yang safar. Atau dia orang ada sebab-sebab tertentu. Sehingga di saat kita melakukan an-nahyi 'anil munkar, dan juga ketika kita melakukan al-amru bil ma'ruf, kita harus betul-betul mengetahui bahwa orang yang kita larang dan orang yang kita perintah tersebut betul-betul telah melakukan kemungkaran atau betul-betul dia telah meninggalkan perkara yang ma'ruf. Kemudian syarat dalam al-amru bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar yang berikutnya, syarat yang ketiga, yaitu hendaknya kemungkaran yang dilarang tersebut tidak sampai mengakibatkan kemungkaran yang lebih besar dari yang pertama. Dalam nahi 'anil munkar dipersyaratkan bahwa kemungkaran yang kita cegah, yang kita hilangkan, tidak mengakibatkan terjadinya kemungkaran yang lebih besar dari yang pertama. Maka jika seseorang mengingkari satu kemungkaran dan ternyata dibalik akibat larangan dia, nahi mungkarnya dia, terjadi kemungkaran yang lebih besar, maka ini hukumnya amar ma'ruf dan nahi mungkar tersebut menjadi haram karena hakikatnya seseorang itu telah merubah dari dosa yang kecil menjadi dosa yang lebih besar. Jika dia melakukan nahi al-mungkar dari yang kecil kemudian berubah menjadi yang besar, maka dialah yang merubah keadaan tersebut. Maka tidak boleh, harus diperhatikan. Dalam nahi 'anil munkar, jangan sampai kita melarang seseorang dari kemungkaran dan ternyata berakibat kemungkaran yang terjadi adalah kemungkaran yang lebih besar dan memperparah. Maka Syekh Al-Utsaimin di sini menjelaskan bahwa dalam permasalahan nahi 'anil munkar ini terdapat empat bagian. Bagian yang pertama, al-qismul awal, dalam an-nahyi 'anil munkar, ayazulal munkaru bil kulliyah, kemungkaran itu bisa hilang dengan seluruhnya. Dengan kita melakukan an-nahyi 'anil munkar, maka kemungkaran itu bisa hilang dan sirna seluruhnya. Tidak ada efek dan akibat-akibat yang lain, hilang seluruh kemungkaran tersebut. Maka ini hukumnya wajib. An-nahyi 'anil munkar jika memang betul-betul bisa menghilangkan seluruh kemungkaran tersebut tanpa tersisa lagi, inilah wajib. Yang kedua, an yukhaffaf, dengan an-nahyi 'anil munkar tersebut bisa memperingan kemungkaran yang ada, yang asalnya besar, kemudian dengan kita melakukan an-nahyi 'anil munkar maka menjadi ringan kemungkaran tersebut. Maka ini hukumnya juga wajib. Ini hukumnya juga wajib. Karena merubah dari yang besar, kemungkaran yang besar menjadi kemungkaran yang kecil, memperingan dosa yang besar menjadi yang kecil, ini wajib juga. Ini dua keadaan, yang pertama wajib. Kemudian keadaan yang ketiga dalam an-nahy 'anil munkar, ayatahawwal ila munkarin mithluhu. Dengan melakukan an-nahy 'anil munkar tersebut bisa berubah kepada kemungkaran yang lainnya, tetapi kadar kemungkaran tersebut masih sama ukurannya dengan yang pertama, tidak lebih. An-nahy 'anil munkar yang jenis ketiga ini merubah kemungkaran yang pertama kepada kemungkaran yang kedua, yang berikutnya, tetapi kadar kemungkaran tersebut ukurannya sama, tidak lebih. Maka di sini dilihat maslahah dan mafsadah, ditinjau dari sisi al-maslahah dan mafsadahnya. Mungkin bisa dilihat beradanya seseorang tersebut di atas kemungkaran yang pertama itu lebih mending daripada terjadinya kemungkaran yang sesama, yang sama kadarnya yang berikutnya. Maka kesimpulan dilihat dari maslahah dan mafsadahnya. Kemudian yang kelima, yang keempat, ayatahawwal ila munkarin a'zam. An-nahy 'anil munkar tersebut bisa berubah dan berakibat kepada kemungkaran yang lebih besar dari yang pertama. Maka ini hukumnya haram. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm." Dan janganlah kalian mencela tuhan-tuhan yang disembah selain Allah, maka mereka pun akan mencela Allah tanpa ilmu. Di sini Allah melarang kita untuk mencela tuhan-tuhan orang-orang musyrikin. Dilarang kita untuk mencela ilah-ilah orang-orang musyrikin. Padahal wajib bagi kita asalnya untuk mencela dan menjatuhkan yang namanya ilah, tuhan-tuhan selain Allah, yang dijadikan tuhan selain Allah. Kita harus mencela mereka, tapi Allah larang kita dari mencela tuhan-tuhan selain Allah tersebut, yang mana jika kita lakukan pencelaan terhadap tuhan-tuhan selain Allah, maka tentu mereka akan membalas mencela Allah Subhanahu wa taala, mencela tuhan kita. Mereka akan membalas dengan mencela Allah. Maka ini berubah kemungkaran yang pertama tadi dengan kemungkaran yang lebih besar. Asalnya mereka tidak mencela Allah, maka karena dengan kita melakukan an-nahy 'anil munkar tersebut, kita larang mereka untuk menyembah tuhan-tuhan mereka dan kita celecehkan tuhan mereka, maka berakibat kemungkaran yang lebih besar, mereka sampai mencela Allah. Maka ini perbuatan yang diharamkan karena merubah keadaan yang mungkar yang pertama menjadi kemungkaran yang lebih besar. Ila huna naktafi ila hadzal qadr. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.